Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ثُمَّ مَا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum jami'an min shiddati 'adzabiha. Ayuhannas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama kali kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang sangat besar adalah kenikmatan seorang hamba diberi hidayah atau taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah alaiha istiqamah di atasnya. Ini kenikmatan yang sangat-sangat besar. Seorang hamba diberi hidayah atau taufik, setelah itu istiqamah di atasnya, hatta yamut, sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dahulu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka mengatakan, wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala shalaina. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum mereka mengatakan, wallahi demi Allah, kalau bukan karena Allah niscaya kami tidak akan mendapatkan hidayah. Artinya yang namanya hidayatut taufiq itu adalah semata-mata milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang bisa memberikan hidayah atau taufik hanya Allah Subhanahu wa taala. Seorang mendapatkan hidayah atau taufik bukan karena hebatnya orang tersebut, cerdasnya orang tersebut, lah sama sekali tidak. Tapi adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kata para sahabat, kalau bukan karena pertolongan dan kemudahan dari Allah, kami tidak bisa bersedekah, kami tidak bisa mengerjakan ibadah salat. Sehingga di sini kita bisa mengetahui bahwasannya kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita berbentuk untuk melakukan amalan-amalan salihat, kita harus meyakini itu semua adalah semata-mata pemberian dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Inilah salah satu kenikmatan yang sangat besar. Seorang hamba tatkala diberi hidayatut taufiq oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu juga seorang hamba tatkala mereka bisa melakukan amalan-amalan ketaatan, bisa melakukan amalan-amalan salihat, ketahuilah itu adalah pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk kita syukuri atas kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk duduknya kita di majelis ilmu, majelis ta'lim, ini adalah kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan seorang yang menghadiri atau duduk di majelis ilmu, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ilmu merupakan yang pahalanya terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia, walaupun orang tersebut qad mat, telah meninggal dunia, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila seorang itu mata meninggal dunia, maka akan terputus amalan-amalannya, kata Nabi, kecuali dari tiga perkara atau tiga amalan yang pahalanya terus mengalir. Artinya tatkala seorang meninggal dunia akan terputus darinya amalan-amalan kebaikan. Yang dulunya bisa qiraatul Quran, begitu meninggal dunia terputus. Yang dulunya barakallahu fikum bisa mengerjakan ibadah salat, tatkala meninggal dunia inqata, terputus. Illa min thalas, kecuali tiga perkara yang pahalanya terus mengalir. Yang pertama adalah sadaqatun jariyah. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bih. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Dan yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmun yuntafa'u bih. Dan yang ketiga awaladun salihun yad'u lah, atau anak yang saleh yang yad'ulah, yang mendoakan orang tuanya. Inilah tiga amalan yang pahalanya akan terus mengalir walaupun orang tersebut sudah berada di alam barzakh. Yang pertama barakallahu fikum sedekah jariyah. Dijelaskan pula oleh para ulama, termasuk sedekah jariyah adalah mengajarkan ilmu kepada manusia, mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, mengajak manusia untuk menjauhi perkara-perkara bid'ah. Ini termasuk bentuk sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladun salihun yad'ulah, anak yang saleh yang terus mendoakan orang tuanya. Inilah anak yang bermanfaat bagi orang tuanya. Siapa itu? Adalah anak yang soleh. Oleh karena itu para nabi dan para rasul senantiasa berdoa meminta kepada Allah supaya diberi keturunan yang thayyibah, supaya diberi keturunan yang soleh dan salihat, karena inilah yang akan bermanfaat bagi manusia. Yang akan bermanfaat bagi orang tuanya adalah anak yang saleh. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya diberi keturunan anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah Rabbku, berikanlah kepada kami keturunan yang saleh. Allah pun mengijabai doa Nabi Ibrahim. Allah menyatakan wa basyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira dia dengan datangnya atau lahirnya seorang anak yang halim, yang sangat-sangat penyabar. Inilah doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Nabi Zakaria pun demikian, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya diberi keturunan dzurriatan thayyibah, keturunan yang baik. Kenapa demikian? Karena itulah yang akan bermanfaat bagi orang tuanya. Orang tua yang memiliki keturunan yang saleh dan salihat bermanfaat saat di dunia, bermanfaat juga tatkala orang tua sudah meninggal dunia. Barakallahu fikum. Anak yang saleh akan membantu mendorong orang tuanya untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Ucapan yang keluar akan membahagiakan orang tuanya. Kita lihat contoh yang ada pada Nabi Ismail alaihissalam. Tatkala sang ayah Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, ya bunayya inni ra'aitu fil manami anni adbahuk fangdur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku mimpi dalam tidurku. Mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Sesungguhnya aku itu menyembelihmu. Artinya perintah dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Maka lihat jawaban anak yang saleh. Maka Nabi Ismail mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah dan engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang yang sabirin, orang yang bersabar di dalam menjalankan ketaatan. Maka di sini terdapat faedah yang sangat banyak untuk kita. Yang pertama, bahwasanya anak yang salih dan salihat akan mendukung, memberikan motivasi kepada orang tuanya untuk melakukan amalan-amalan solehat. Ini anak yang soleh, akan mendukung, memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada sang ayah, kepada kedua orang tuanya untuk semangat melakukan ibadah. Ini satu faedah. Yang kedua, bahwasanya jawaban anak yang saleh akan membuat senang hati orang tua. Tidak banyak membangkang tatkala mendapatkan perintah, walaupun itu perintah yang sangat-sangat berat. Tapi tahu bahwasanya ini suatu perintah ketaatan kepada Allah. Barakallahu fikum. Ini anak yang saleh. Barakallahu fikum. Akan membantu mendorong orang tua untuk melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah. Bukan justru menjauhkan orang tua dari ketaatan kepada Allah. Ini kebalikan dari anak yang saleh. Dikarenakan anak adalah merupakan salah satu fitnah. Maka kalau tidak bersabar, akan apa? Justru akan menyeret orang tua semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi berbeda tatkala memiliki anak yang saleh. Apa yang didapatkan? Orang tua akan didorong, didukung, dikasih motivasi untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Begitu juga tatkala orang tua meninggal dunia pun demikian. Anak yang saleh akan terus mendoakan. Anak yang saleh tatkala melakukan amalan-amalan kebaikan, orang tua akan mendapatkan bagiannya juga. Walaupun tidak diniatkan. Tatkala anak melakukan ibadah salat, orang tua mendapatkan bagiannya. Tatkala anak bersedekah, orang tua akan mendapatkan bagian pahalanya. Kenapa demikian? Dijelaskan kata para ulama, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi manusia kecuali mendapatkan apa yang dia usahakan. Dan anak termasuk yang diusahakan oleh orang tua. Inilah anak yang saleh. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk mewujudkan anak yang saleh dan salihat, tentunya di sana juga dibutuhkan ilmu untuk mentarbiyah mereka. Di sana dibutuhkannya ilmu untuk mentarbiyah anak tersebut supaya menjadi anak yang saleh dan salihat. Sehingga bukan hanya sekedar angan-angan. Maka kalau kita perhatikan, semua itu kembalinya kepada ilmu. Semua itu kembalinya kepada ilmu. Sedekah jariah, termasuk sedekah jariah, adalah mengajarkan ilmu. Anak yang saleh, untuk mewujudkan anak yang saleh juga barakallahu fikum, dibutuhkan ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, di antara mulianya majelis ilmu, dijelaskan bahwasanya mencari ilmu merupakan salah satu jalan yang akan mempermudah seorang masuk ke dalam surga. Mencari ilmu merupakan salah satu jalan yang akan mempermudah seorang masuk ke dalam al-jannah. Masih dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Kata Nabi, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, melangkahkan kaki dalam rangka untuk mencari ilmu, barang siapa yang melangkahkan kaki dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah bagi hamba tersebut jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu keutamaan yang sangat-sangat besar. Orang yang dia melangkahkan kaki untuk talabul ilmi, untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju al-jannah, jalan menuju surga. Barakallahu fikum. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keutamaan yang besar ini, keutamaan yang mulia ini harus dibarengi dengan adab-adab seorang pencari ilmu. Bukan barakallahu fikum secara tiba-tiba dia akan mendapatkan keutamaan yang besar ini. Harus dibarengi dengan adab-adab di dalam mencari ilmu. Maka dijelaskan oleh para ulama, oleh Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah, di antara adab di dalam mencari ilmu adalah ikhlasun niyati lillahi azza wa jal. Seorang itu mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah di dalam mencari ilmu. Kenapa demikian? Karena mencari ilmu merupakan bagian dari ibadah. Ya. Talabul ilmi, mencari ilmu itu merupakan bagian dari ibadah. Maka harus dibarengi dengan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fa'lam, ketahuilah atau pelajarilah, perintah dari Allah supaya kita ngaji, belajar. Apa yang harus dipelajari? Bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah. Ternyata kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya mempelajari yang pertama kali adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Inilah yang pertama kali harus kita pelajari. Mempelajari maknanya, juga mempelajari konsekuensinya. Harus dipelajari. Karena la ilaha illallah itu tidak semata-mata diucapkan saja, tapi harus dibarengi dengan menjalankan kandungan-kandungan yang terdapat pada kalimat la ilaha illallah. Kalau hanya sekedar diucapkan orang-orang musyrikin, sangat gampang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah bagi mereka, gampang bagi mereka. Tapi mereka tahu konsekuensi di balik kalimat tersebut. Harus siap meninggalkan seluruh peribadatan-peribadatan selain Allah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata. Yeah. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya mencari ilmu agama merupakan bagian dari ibadah, bahkan ibadah yang mulia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengancam bagi mereka orang-orang yang mempelajari ilmu agama tidak didasari dengan keikhlasan. Dia mempelajari ilmu agama karena ardhan minad dunya, tujuan-tujuan dunia. Bisa juga mencari pujian manusia, sanjungan manusia, ingin mendapatkan kedudukan, mendapatkan gelar, dan yang semisalnya. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, man ta'allama ilman yabtaghi bihi wajhallah azza wa jal la yata'allamahu illa liyusiba bihi ardhan minad dunya lam yajid arfal jannata yawmal qiyamah. Arfal jannati yawmal qiyamah, ya'ni rihaha. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mempelajari ilmu agama yang seyogianya dia ikhlaskan untuk Allah, niatkan untuk mencari wajah Allah, tapi dia mempelajarinya untuk tujuan-tujuan dunia, yang seharusnya dia niatkan ikhlas untuk Allah, tapi dia niatkan untuk mencari tujuan-tujuan dunia. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang seperti ini di dalam thalabul ilminya, dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Kalau baunya tidak dapat, apalagi rasanya. Barakallahu fikum. Ini ancaman yang sangat besar bagi orang yang mencari ilmu tapi tidak didasari keikhlasan. Sehingga hadis ini dorongan kepada kita, motivasi untuk kita supaya apa? Ikhlas di dalam thalabul ilmi. Al-amru tsani atau adab yang kedua. Kata beliau adalah raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan dalam rangka untuk mengangkat, menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya dan kejahilan, kebodohan yang ada pada orang lain. Tatkala mencari ilmu, tujuannya memang untuk mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya. Tujuannya untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada orang lain. Kenapa demikian? Dikarenakan sifat asalnya manusia itu al-jahlu, jahil, bodoh. Ini sifatnya kita semua, pada asalnya demikian. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Ini keadaan kita. tatkala keluar dari perut seorang ibu, la ta'lamuna syai'a, kalian tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, setelah itu Allah berikan kepada kalian pendengaran dan penglihatan serta hati. La'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Inilah keadaannya kita barakallahu fikum. Pada hakikatnya manusia itu dalam keadaan jahil. Hendaklah tatkala kita menghadiri majelis-majelis ilmu, niatkan dalam rangka mengangkat kejahilan, kebodohan yang ada pada diri-diri kita. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, kata beliau, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuh. Ilmu itu tidak bisa ditandingi dengan suatu amalan apapun bagi orang yang lurus niatnya. Artinya keutamaan mencari ilmu tidak bisa ditandingi dengan amalan apapun, yaitu selain amalan-amalan kewajiban. Bagi mereka orang yang lurus niatannya, bagi orang yang lurus niatnya. Maka Imam Ahmad pun ditanya, qalu kaifa dzalik, bagaimana seorang itu dikatakan niatnya lurus wahai Imam? Kata Imam Ahmad, yanwa raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, dia meniatkan di dalam mencari ilmu, di dalam menuntut ilmu, dalam rangka mengangkat kejahilan, kebodohan yang ada pada diri sendiri dan kejahilan yang ada pada orang lain. Ini salah satu niatan yang lurus di dalam menuntut ilmu. Ada berikutnya. Hendaklah di dalam mencari ilmu adalah ad-difa'u 'anish syari'ah. Dia meniatkan di dalam mencari ilmu itu untuk membela syariat Allah. Wa la yudafi'u 'anish syari'ah illa hamilus syari'ah. Tidak ada yang bisa membela syariat Allah dengan benar kecuali mereka orang yang ngerti syariat. Orang yang tidak ngerti syariat, yang jahil tentang syariat, bagaimana? Maka tatkala dia bangkit atau mereka bangkit untuk membela agama Allah, justru yang muncul itu kejelekan, bahkan bisa jadi kesesatan. Ya, ini yang muncul. Tatkala seorang itu semangat membela syariat Allah tapi laisa indahu syariah, dia tidak ada ilmu ya untuk membelanya. Asar jam berapa? Abu Bed? 5 menit lagi. 10 menit lagi. Ya. Ini demikian keadaannya. Seorang yang tidak memiliki syariat, tatkala bangkit membela syariat Allah itu justru akan merusak. Sebagaimana yang antum mengetahui, mereka orang-orang yang jahil, yang tidak memiliki ilmu, hanya terbawa emosi. Mereka bangkit membela kalimat tauhid. Apa yang mereka dapatkan? Tidak ada. Bisa jadi tatkala mereka berteriak dengan kalimat tauhid, mereka itu tidak ngerti apa yang dimaksud dengan tauhid, yang itu merupakan inti dakwah para rasul alaihimus salatu wassalam. Barakallahu fikum. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menyebutkan bagaimana orang-orang yang jahil berfatwa tentang urusan agama, yang muncul itu kesesatan dan akan menyesatkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidu ilman intiza'a an ibadihi walakin yaqbidu ilma biqabdil ulama. Sudah masuk? Sudah masuk, Pak? 5 menit. 3 menit, ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dari hambanya secara tiba-tiba, tapi Allah akan mengangkat ilmu dari hambanya biqabdil ulama, dengan dimatikannya para ulama. Bagaimana kalau ulama sudah mati? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza lam yabqa alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Manusia menjadikan orang-orang bodoh menjadi pemimpin, fasu'ilu wa aftau bighairi ilmin. Mereka itu ditanya dan berfatwa tanpa ilmu. Apa akibatnya? Dhallu wa adhallu. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Nah, kalau sudah seperti ini, musibah. Sehingga niatkan, tatkala kita hadir ke majelis ilmu dalam rangka untuk membela syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.